Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'ima'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Qaulus Sadid karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita membacakan bab yang dibawakan oleh muallif yang menjelaskan tentang hukum bertabarruk dengan pohon atau sebongkah batu dan yang semisalnya. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya ayat yang disebutkan oleh muallif dalam surah An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza, serta hadis, serta terjemah dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi yang menceritakan bagaimana dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain, ketika itu sebagian mereka baru masuk ke dalam Islam, kemudian memandang bahwasanya perbuatan orang-orang musyrikin yang mereka lihat bertabarruk dengan zatu anwat adalah perbuatan yang baik, hingga akhirnya mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan atau menjadikan untuk mereka zatu anwat. Ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat, pohon sidr yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka bertabaruk dengannya. Maka lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Rasul menjelaskan bahwasanya yang demikian adalah termasuk dari cara-cara yang ditempuh oleh Bani Israel. Nah, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Bani Israel, perbuatan yang buruk yang mereka lakukan kepada Nabi mereka. Di antaranya disebutkan bahwasanya Bani Israel pernah meminta kepada Musa alaihi salam agar Nabi Musa memberikan kepada mereka berhala sebagaimana orang-orang musyrikin memilikinya. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Lihat di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi bahwasanya permintaan sebagian sahabatnya yang baru masuk ke dalam Islam meminta agar Rasul membuatkan untuk mereka zatu anwat sebagaimana mereka memiliki zatu anwat adalah sebagai perkara kesyirikan. Persis sama dengan permintaan permohonan Bani Israel meminta agar Nabi Musa alaihi salam membuatkan untuk mereka berhala-berhala yang disembah dari selain Allah azza wa jalla, sehingga disamakan hukum pohon yang mereka minta tersebut sebagaimana berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya bertabarruk dengan pohon ataukah yang semisalnya bebatuan dan yang sejenisnya adalah termasuk dari perbuatan orang-orang musyrikin yang diselisih oleh Islam, diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullahu taala. Bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima ay fa inna dzalika min asy-syirki. Beliau mengomentari bab ini bahkan oleh muallif, hukum seseorang yang bertabarruk dengan pohon atau bebatuan dan yang semisalnya, ai maksudnya adalah bahwasanya perbuatan tersebut itu termasuk dari kesyirikan. Sehingga seseorang ia bertabarruk dengan pohon beranggapan bahwasanya dia mendatangi pohon tersebut akan mendatangkan kebaikan untuknya, bisa memperlancar rezekinya, bisa menolak bala, menyembuhkan sakitnya, atau dengan batu yang dikeramatkan dan yang semisalnya. Bila memiliki keyakinan-keyakinan yang sama sebagaimana keyakinan-keyakinan orang-orang musyrikin, maka yang demikian itu termasuk dari perkara kesyirikan. Maksudnya kata beliau rahimahullah, wa min a'malil musyrikin, artinya yang demikian itu termasuk dari perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik, perbuatan ahli syirik. Demikian suka bertabarruk dengan pohon, suka bertabarruk dengan batu. Nah, sehingga dengan alasan apapun seseorang ia menggantungkan batang dari pepohonan, batang dari pohon, ataukah menggantungkan, ataukah mungkin mengikatkan batu dari bebatuan-bebatuan yang menurut dirinya ada unsur keramatnya, apakah dengan tujuan menolak bala atau mendatangkan kebaikan, ataukah dalam rangka bertabaruk dengannya, ini kedua-duanya termasuk dari perkara kesyirikan. Nah, seorang mengenakan cincin tujuannya ia bertabaruk dengan cincin tersebut karena cincin tersebut itu punya gurunya mungkin, atau ia bertabaruk dengan pohon, ataukah bahkan dengan tempat yang menurut dirinya tempat tersebut adalah tempat yang keramat. Ini juga seluruhnya termasuk dari perbuatan kesyirikan yang diselisihi oleh Islam. Dalam arti kata, perbuatan-perbuatan yang seperti ini bukan termasuk dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi termasuk dari perbuatan-perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah yang membenci Rasul, membenci Islam, dan prinsip-prinsip mereka yang banyak padanya ada unsur kesyirikan diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ulamaa ittafaqu ala annahu la yushra'u at-tabarruqu bi syai'in min al-ashjari wal ahjari wal buka'i wal mashahid wa ghairiha. Karena mereka para ulama ahli Islam telah sepakat bahwasanya tidak disyariatkan bagi seseorang untuk ia bertabaruk dengan apapun, baik dengan pohon-pohon ia berpandangan pohon tersebut angker karena sudah tumbuh sekian lama, diprediksi usianya sekian ratus tahun, ia bertabaruk dengannya. Nah, ini termasuk dari perkara yang tidak disyariatkan di dalam al-Islam. Ataukah ia bertabaruk dengan bebatuan, ataukah tempat-tempat, wal buqa' wal masyahid, ataukah al masyahid, yakni maksudnya adalah al makanul ladzi mujma'an linnas, tempat yang menjadi sarana manusia berkumpul di dalamnya. Naam, itu masyahid, tempat-tempat yang menjadi sarana bagi seseorang untuk berkumpul dengan yang lainnya. Wa ghairiha, dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah termasuk dari perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam Islam dan mereka para ulama sepakat atasnya. Nah, terlebih lagi banyak kita menjumpai tempat-tempat sebagai tempat yang di tempat tersebut ada unsur sejarah Islam. Ada unsur sejarah Islam. seperti gua Hira, ya kan, gua Sur. Gua Hira tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul beribadah kepada Allah di tempat tersebut. Di gua Hira itulah Allah azza wa jalla menurunkan surah Iqra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga bila seseorang terfitnah dengan tempat-tempat yang padanya ada unsur sejarah Islami, ia beranggapan sholat di tempat tersebut itu lebih banyak pahalanya. Ia beranggapan bahwasanya berdoa di tempat tersebut itu lebih dikabulkan karena tempat itu mendatangkan berkah. Nah, ini termasuk dari muatan bab yang diangkat oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang demikian bukan termasuk dari ajaran Islam, ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, bahkan yang ada dari sejarah khalifah Islam menyelisihi dari apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dikisahkan pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anh, beliau melihat banyaknya orang yang berkumpul di pohon yang dahulu para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di tempat tersebut Allah turunkan ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah ridha atas kaum mukminin yang ketika itu mereka membaiatmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Naam, di bawah pohon. Pada zaman Khalifah Umar, beliau melihat ada sekelompok orang yang berkumpul di pohon tersebut, memiliki niatan-niatan atau keyakinan-keyakinan bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang mendatangkan kebaikan, berkah. Mereka berharap dengan mereka kumpul di tempat tersebut akan mendapatkan keutamaan demikian dan demikian. Maka lihat bagaimana dilakukan oleh Khalifah Umar. Saking fahamnya beliau tentang bagaimana prinsip Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta mengkhawatirkan keadaan ahli Islam apalagi yang baru masuk Islam, khawatir nantinya mereka terjangkiti virus-virus ahli syirik pada zaman jahiliyah, khawatir beranggapan bahwasanya pohon tersebut nantinya akan memiliki demikian dan demikian sama seperti zatu anwat yang dimiliki oleh ahli syirik yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maka Umar pun memerintahkan pohon tersebut untuk ditebang, dan ditebanglah pohon tersebut hingga selamatlah ahli Islam dari bahaya fitnah-fitnah syirik. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fa inna hadha at-tabarruka ghuluwun fiha wa dhalika yatadarraju bihi ila du'a'iha wa ibadatiha. Karena bertabarruk dengan pohon, batu, tempat-tempat tersebut adalah termasuk sikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyikapinya. Karena tidak ada nas yang ada dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang bertabaruk di tempat tersebut. Nah, para sahabat Rasul ketika mengetahui dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira, apakah kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut? Tidak demikian yang dilakukan oleh sahabat. Nah, menganggap tempat itu adalah tempat yang biasa sebagaimana tempat-tempat yang lain pada umumnya. Gua Sur juga demikian. Nah, hingga pohon yang tadi kita sebutkan kisah Khalifah Umar, mereka tidak melakukan ritual-ritual tertentu di bawah pohon tersebut. Nah, tidak dijadikan sebagai kenang-kenangan hari ulang tahun, hari peringatan mereka membaiat Rasul di pohon tersebut. Akhirnya kumpul di hari-hari tersebut. Tidak demikian yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, mereka memahami yang demikian dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika memberikan pengajaran kepada mereka, menanamkan kepada mereka prinsip-prinsip tauhid yang benar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga sikap ini bertabarruk dengan satu pohon yang sudah berusia ratusan tahun, ataukah batu-batu yang dikeramatkan yang kata mereka memiliki kisah-kisah nuansa Islam, atau tempat-tempat dan yang semisalnya, ini adalah termasuk dari sikap ghulu, berlebih-lebihan melebihi batas porsi yang disyariatkan di dalam al-Islam. Kama taqaddama intibaqul hadd alaihi, sebagaimana yang telah lewat pembahasannya dan sebagaimana definisi bab ini itu terkena padanya, berisikan larangan seseorang bertabarruk dengan sesuatu tersebut. Wa hadza 'amun fi kulli syai'in, dan larangan seseorang bertabaruk dengan pohon, bebatuan, ataukah tempat-tempat yang dikeramatkan yang memiliki sejarah-sejarah, ini umum terkena kepada tempat atau sesuatu apa saja, tidak ada perbedaan. Hatta maqam Ibrahim, hingga maqam Ibrahim alaihi salam yang ada di dekat Ka'bah. Ada maqamnya Ibrahim alaihi salam yang ada di dekat Ka'bah, yang di dalamnya berisikan telapak kaki Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, seseorang hanya sebatas dianjurkan untuk mengerjakan sholat menghadap atau di sekitar maqam tersebut. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah untuk kalian dari maqam Nabi Ibrahim alaihi salam untuk kalian melakukan sholat. Setelah tawaf selesai, maka sholat 2 rakaat di dekat maqam Ibrahim tersebut. Hanya sebatas itu saja. Hanya sebatas itu saja. Tidak berlebih-lebihan, tidak beranggapan bahwasanya maqam itu adalah tempat yang memiliki nuansa yang diperkirakan padanya ada unsur berkahnya, mendatangkan berkah. Tidak demikian. Melakukan sesuatu sebagaimana yang disyariatkan di dalam Islam, tidak berlebihan, tidak pula menguranginya. Nah, terdapat satu riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melihat ke arah Hajjatul Hajar Aswad. Nah, ke arah Hajar Aswad disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang menciumnya, ya kan? Yang hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Nah, al-muhim Umar bin Khattab pernah disebutkan dalam riwayat berkata kepada Hajar Aswad, "Wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Demi Allah, sesungguhnya saya faham, mengetahui bahwasanya kamu ini adalah sebongkah batu yang tidak bisa memberikan madarat serta tidak bisa memberikan manfaat, karena madarat dan manfaat itu biyadillahi ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Kalau saya tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menciummu maka saya tidak akan menciummu. Menunjukkan perbuatan Khalifah Umar kepada benda mati, dalam hal ini Hajar Aswad, ini tidak berlebihan, hanya sebatas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menciumnya saja. Nah, tidak lebih dari itu. Tidak beranggapan bahwasanya memegang Hajar Aswad berarti nantinya tangannya seseorang akan mendapatkan keutamaan demikian dan demikian. Nah, tidak pula beranggapan ketika baju seseorang dioleskan di batu Hajar Aswad, dibawa ke rumah, nantinya batu tersebut akan bisa mendatangkan berkah. Tidak demikian. Nah, sampai ada ceritanya orang-orang yang berhaji menyengaja mengubur fotonya di Ka'bah. Masya Allah. Mengubur fotonya di Ka'bah. Harapannya agar kembali lagi ke tempat tersebut, karena fotonya di sana. Nah, ini masya Allah, ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Sehingga kita sebagai ahli Islam menyikapi benda-benda yang mati tersebut, apakah bentuknya pohon atau bebatuan ataukah bahkan tempat-tempat bersejarah di dalam Islam, tidak berlebih-lebihan, dan demikian pula tidak melakukan padanya apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah, sampai akhirnya bertabarruk, sampai akhirnya meyakini bahwasanya di benda-benda tersebut atau di tempat-tempat tersebut akan memberikan kepada mereka kebaikan, akan mendatangkan kepada mereka kesehatan, akan memberikan kepada mereka berkah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ini adalah termasuk dari kesyirikan. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah, fa inna hadza tabarruka ghuluwun fiha. Karena sikap tabaruk yang seperti ini adalah sikap guru, berlebih-lebihan di dalam menyikapinya. Wa dzalika yatadarraju bihi ila du'aiha wa ibadatiha. Karena nantinya akan sebagai jembatan untuk seseorang akhirnya berdoa menyebut nama pohon, batu atau tempat tersebut, sampai akhirnya menyembah batu, pohon dan tempat tersebut, wal'iyadzubillah. Ini masyaallah, ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kalau demikian terjadi, maka ini adalah termasuk dari syirik akbar. Hadza huwa syirkul akbar kama taqaddama intibaqul haddi alaihi. Ini semua termasuk syirik akbar sebagaimana yang telah lewat adanya kecocokan pembahasan ini atasnya. Nah, sehingga semua tempat-tempat yang seseorang dilarang untuk bertabaruk di padanya, atau benda-benda mati yang seseorang dilarang untuk bertabaruk menggunakannya, bersifat umum, terkena kepada apa saja. Maqam Ibrahim, hujratun nabi, kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul dimakamkan di kamar tersebut. Ataukah bahkan kata beliau rahimahullah, sakhratu baitil maqdis, batu besar, bongkahan batu yang besar yang ada di Baitul Maqdis di Palestine. Nah, di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis tersebut, di persis di bawah kubah masjidnya itu terdapat bongkahan batu yang besar. Nah, bongkahan batu yang besar, sampai akhirnya di bagian bawah dari batu tersebut itu dibuat semacam ruangan yang banyak orang melakukan doa sholat di ruangan tersebut. Nah, al-muhim, beranggapan bahwasannya as-sakhrah, sebongkah batu yang besar yang ada di Baitul Maqdis, padanya ada kemuliaan-kemuliaan, disyariatkan bagi seseorang untuk kemudian ia bertabarruk dengan batu tersebut, ini juga termasuk perbuatan yang dilarang di dalam al-Islam. Tidak boleh seseorang melakukannya. Nah, adapun riwayat-riwayat yang menjelaskan pada sakhrah batu besar yang ada di Baitul Maqdis tersebut, ada kemuliaan dan keutamaannya. Di antaranya terdapat riwayat dari atas batu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peristiwa Mi'raj. Nah, naik ke langit dunia. Sehingga disebutkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang dusta, yang tidak sahih. Ini diceritakan batu ini ketika mengetahui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Jibril itu sudah terbang, maka ia pun terbang berupaya untuk menyusulnya. Subhanallah. Sampai akhirnya para malaikat Allah Azza wa Jalla memegang batu tersebut, jangan sampai terbang. Jangan sampai terbang. Sehingga dipercaya batu itu posisinya apa namanya? Posisinya hingga saat ini masih melayang. Masih melayang. Nah, tidak menyentuh tanah. Masih dipegang oleh para malaikat-malaikat yang memegangnya dahulu ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita-cerita yang dusta. Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang palsu, yang tidak sahih, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-muhim, tempat-tempat yang mulia ini, minal buqa'il fadilah, tempat-tempat yang mulia, tidak boleh bagi seseorang sampai akhirnya melakukan tabarruk di tempat-tempat tersebut. Karena tidak ada nas hadis yang menganjurkan seseorang untuk memperbanyak ibadah di dalamnya, yang menganjurkan seseorang untuk kemudian berlama-lama di dalamnya dalam rangka berdoa, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak ada nas hadis yang menganjurkan seorang melakukan. Sehingga seorang muslim ketika menyikapi tempat-tempat yang mulia tersebut yang memiliki sejarah di dalam Islam, ini tidak kemudian berlebih-lebihan sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang musyrikin terhadap tempat-tempat yang mulia yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, sebab dilarangnya seorang melakukan tabarruk di tempat tersebut karena dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam syirik besar. Nah, dan itu terjadi, ya kan? Orang-orang yang rata-rata terfitnah dengan tempat-tempat yang mulia sampai akhirnya rela mungkin menyungkil batunya ataukah mungkin kemudian mengambil pasirnya, meyakini bahwasanya pasir yang ada di tempat tersebut atau batu yang ada di tempat tersebut ataukah mungkin baju yang dioleskan di tempat tersebut akan bisa memberikan kepada dirinya berkah, kemuliaan dan keutamaan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini termasuk dari kesyirikan. Wa amma istilamul hajar al-aswad wa taqbiluhu wa istilamul ruknil yamani minal ka'batil musharrafa fa hadha ubudiyatun lillah wa ta'zimun lillahi wa khudu'un li'azamatihi fa huwa ruhu ta'abbud. Adapun seseorang menyentuh Hajar Aswad hingga menciumnya, menyentuh Ruknul Yamani yang seluruhnya itu berada di Ka'bah Al-Musharrafah. Nah, di Ka'bah Al-Musharrafah ada Hajar Aswadnya, ada Rukun Yamaninya. Maka perbuatan-perbuatan yang seperti ini adalah termasuk dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang melakukan tawaf, wa ta'zimun lillah, termasuk perbuatan seseorang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, wa khudu'un li'azamatihi, dan sikap khudu', tunduknya seorang hamba terhadap keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan itulah ruhnya ibadah. dan itulah ruhnya ibadah. Di antara perkara yang juga tidak diingkari oleh mereka para ulama salafan wa khalafan adalah tatkala seseorang menempelkan badannya di pintu Ka'bah, ya kan? Di pintu Ka'bah. Kalau semisal kita melihat Ka'bah, itu kita melihat di bagian bawah pintu Ka'bah itu kan banyak orang yang menempelkan badannya di pintu tersebut, di bawah pintu tersebut. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ada yang menangis sambil berdoa, antrian panjang. Nah, ini perbuatan yang juga tidak diingkari oleh mereka para al-ulama. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga berbeda perbuatan-perbuatan ahli Islam di dalam melakukan perkara-perkara tersebut yang ternilai ibadah karena mencontoh Nabi SAW dengan perbuatan-perbuatan al-musyrikin terhadap tempat-tempat yang mulia yang memiliki sejarah. Demikian pula kepada bebatuan-bebatuan seperti sakhrah yang ada di Baitul Maqdis atau pohon-pohon yang memiliki sejarah dan yang semisalnya. Perbuatan mereka sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Termasuk pula dari makna syajar atau hajar wa nahwihima adalah bertabarruk dengan kuburan-kuburan as-salihin. Bertabaruk dengan kuburan-kuburan orang-orang saleh. Ini juga sama. Nah, bahkan terdapat sekian banyak nas yang berisikan larangan seseorang secara khusus melakukan bersikap berlebih-lebihan di dalam menyikapi kuburan-kuburan orang-orang saleh. Nah, akan datang babnya bagaimana Rasulullah SAW sebelum akhir hayatnya dengan keras memperingatkan umatnya jangan sampai mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab kepada nabi-nabi mereka. Ketika nabi mereka wafat, maka mereka membangun masjid di atas kuburan nabi tersebut. Nah, terfitnah dengan jasad seorang nabi adalah termasuk dari ciri-ciri ahlul kitab. Nah, fal farqu bainal amrayni kal farqi bainad du'a ilallah alladhi huwa ikhlasun wa tauhid wad du'a ilal makhluq alladhi huwa syirkun wa tandid. Perbedaan ahli Islam yang mereka mencium Hajar Aswad, menyentuh Ruknul Yamani, ini dengan perbuatan-perbuatan ahli syirik di dalam menyikapi tempat-tempat sejarah-sejarah tersebut dalam rangka bertabarruk adalah terdapat perbedaan yang demikian jelas pada keduanya. Kal farqi bainad du'a ilillah wa huwa ikhlasun wa tauhid, sebab perbedaannya sebagaimana perbedaan antara doanya seorang hamba untuk Allah Azza wa Jalla yang ini semua adalah ikhlas dan tauhid, dengan doa untuk makhluk yang padanya ada unsur syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, terjadi perbedaan yang jauh antara keduanya. Bisa dipastikan seseorang yang terfitnah dengan tempat-tempat yang mulia tersebut, ataukah bebatuan, ataukah pepohonan dan yang semisalnya dari tempat-tempat yang bersejarah yang punya keutamaan, ketika mereka melakukan perkara-perkara yang mereka lakukan di dalamnya, pasti dan pasti ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya ia hadapkan ke tempat tersebut. Permohonan harapnya dia gantungkan di tempat tersebut. anggapan bahwasanya tempat tersebut adalah tempat yang demikian dan demikian yang berbeda dengan tempat yang lain. Nah, hingga akhirnya terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan yang diharamkan di dalam Islam, yaitu mencontoh kesyirikan ahli jahiliyah ketika mereka menyikapi dan memiliki dzatu anwat. Naam. Baik, kita bacakan masail yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam bab ini, tafsiru ayatin najmi. Di dalam bab ini kita mendapatkan faedah tafsir dari ayat yang terdapat di surah An-Najm, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, afara'aytumul lata wal uzza. Afara'aytumul lata wal uzza. Naam. Terdapat dua qiraah bacaan terkait membaca kalimat Al-Lata. Ada dua qiraah. Qiraah yang pertama adalah dengan mentasydid huruf ta-nya. Afara'aytumul lata. Nah, dan ini adalah qiraah yang diriwayatkan berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau membacanya dengan mentasydid huruf ta-nya. Afara'aytumul lata wal uzza. Di qiraah yang lainnya dengan mentakhfifnya, dengan mentakhfifnya, yakni dengan menghilangkan tasydid pada ta-nya, dibaca dengan bacaan afara'aytumul lata wal uzza tanpa ada tasydidnya. Nah, dengan qiraah yang pertama yang mentasydid kata al-lata pada huruf ta-nya itu ada tasydidnya, maka maknanya adalah isim fa'il dari latta yalitu. Latta yalitu, yakni latta latan, ya kan? Seseorang yang mengadoni kue. Kalau latta yalitu as-sawiq, yakni seorang membuat adonan tepung sawiq untuk ia buat sebagai adonan kue makanannya. Kalau al-latta dengan tasydid maknanya adalah seorang yang membuat adonan tersebut. Membuat adonan tersebut. Hingga diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas menyebutkan al-latta adalah dahulunya al-latta itu adalah berhala orang-orang musyrikin yang berasal dari seseorang yang dahulu terkenal sebagai seseorang yang suka membuat kue. Latta yalutu nam as-sawiq. Seseorang yang dahulu dikenal sebagai seorang yang dermawan, suka membuat kue, kemudian ketika kue itu sudah jadi maka dia berikan kepada orang-orang yang berhaji ke Ka'bah. Nam yalutu as-sawiq. Ia biasa memberikan makanan kepada jamaah haji di waktu tersebut. Sampai akhirnya orang ini wafat meninggal dunia, maka sebagian riwayat menyebutkan batu yang biasa orang tersebut itu duduk di atasnya untuk membuat adonan kue, mereka jadikan sebagai berhala dan dinamailah batu tersebut dengan nama Al-Lata untuk mengenang jasa, demikian pula apa yang dilakukan oleh orang tersebut semasa hidupnya. Sampai akhirnya patung Lata ini pun dijadikan sebagai berhala oleh orang-orang musyrikin. Nah, ini berdasarkan tafsir yang pertama, Al-Lata dengan mentasydid huruf ta-nya. Nah, adapun sebagian qiraah yang membaca al-lata itu dengan mentakhfifnya tanpa mentasydid huruf ta, al-lata begitu, maka maknanya adalah isim mushtaq dari lafzul jalala Allah. Naam. Mushtaqnya artinya bisa artinya isim ini, kata ini diambil dari lafaz tersebut. Ilah Naam. Diambil dari sana. Allata memiliki kemiripan dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga mereka menjadikan nama berhala ini adalah termasuk pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata pecahan ini mereka berikan ke berhala tersebut, Lata. Naam. Ini termasuk dari berhala yang besar yang diagungkan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Naam. Di dalam surat An-Najm disebutkan berhala yang lain, wal Uzza. Al Uzza. Uzza itu sendiri adalah berhala yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, yang terletak antara Mekah dengan Taif. Wujudnya adalah dari pohon yang di sekitarnya tersebut dibuat semisal kelambu-kelambu dan yang semisalnya. Nah, mereka menganggap pohon itu memiliki kemuliaan dan keutamaan sampai akhirnya menjadikan pohon itu sebagai berhalanya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Sehingga dengan dibawakannya ayat ini, afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata tadi disebutkan bongkahan batu yang Lata itu duduk di atasnya, sehingga ketika dia meninggal maka bongkahan batu tersebut ini dijadikan berhala dan dinamai dengan nama yang terkenal untuk orang tersebut, Al-Lata. Al-Uzza ini pohon, ya kan, yang dijadikan berhala oleh orang-orang musyrikin. Sehingga ketika seseorang bertabarruk dengan sebongkah batu atau dengan pohon, dikhawatirkan nantinya ia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada batu yang mereka namai dengan nama Lata dan pohon yang mereka namai dengan nama Al-Uzza. Akhirnya mereka berdoa menyebut nama pohon dan batu tersebut. Mereka pun meminta berkahnya, bukan meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meyakini bahwasanya batu atau pohon tersebut bisa menolak bala atas mereka, bisa memberikan kebaikan untuk mereka. Inilah perkara yang dikhawatirkan, yang dengannya seorang ketika ia bertabaruk dengan pohon dan bebatuan tersebut akan terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah, baik, ini insyaallah taala yang bisa sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa masail yang lainnya kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya, biiznillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah taala.